لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hasyr dan ayat-ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tetap dengan keadaan orang-orang munafikin. Kiprah mereka, sepak terjang mereka dari yang senantiasa mengganggu keadaan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara ila alladziina nafaqu?" Tidakkah engkau memperhatikan wahai Rasul, perhatikan keadaan orang-orang munafikin ini? Yaquluna li ikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab. Mereka-mereka orang munafikin berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan ahlul kitab, Banu Nadir. Coba perhatikan Allah SWT mengatakan ikhwanihim, li ikhwanihim, saudara mereka. Baik. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu bersaudara. Baik. Orang-orang munafikin hanya zahirnya saja sebagai seorang muslim, mereka tidak beriman. Jadi mereka sebenarnya tidak bersaudara dengan kaum muslimin. Baik. Karena yang dikatakan bersaudara adalah orang-orang yang beriman, bukan innamal muslimina ikhwah. Barakallahu fiikum. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Barakallahu fiikum. Karena secara zahir orang-orang munafikin juga termasuk kaum muslimin. Wailah sebenarnya mereka adalah orang kufar. Maka Allah mengatakan tentang orang-orang munafik ini, mereka mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab, saudara mereka. Baik. Saudara dalam kekufuran. Ini. Kata Allah SWT, qafaqatil yakuluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Mereka orang-orang munafik ini berkata kepada saudara-saudara mereka dari kalangan orang kafir ahlul kitab, Banu Nadir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan Banu Nadir untuk keluar pergi dari kampung halamannya, justru orang-orang munafikin mengatakan, "Tidak usah, jangan keluar, tidak usah keluar. Hey, kalau ada apa-apa dengan kalian, kami yang membantu kalian." Jadi ini pembelaannya terhadap orang kafir, pembelaannya terhadap orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin. Yaquluna liikhwanihim alladziina kafaru min ahli kitab lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Tidak usah kalian keluar. Kalaupun kalian keluar, kami akan ikut serta dengan kalian keluar. Baik. Masya Allah. Lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada. Dan kami tidak akan mentaati siapapun dalam rangka membuat kalian, wahai orang-orang Yahudi, terbengkalai. Tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu. Kami tidak akan membiarkan kalian seperti ini. Ini ucapannya orang-orang munafik. Wa in qutiltum lanansurannakum. Dan kalau kalian diperangi, kami akan memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Kami akan bersama dengan kalian. Jadi, kami akan membantu kalian, kami akan menyokong kalian. Ini perangainya orang-orang munafikin. Lahirnya saja bersama dengan orang-orang muslimin, tapi batinnya luar biasa busuknya. Loyalnya terhadap orang-orang kafir. Fa in qutiltum lanansurannakum. Wallahu yashhadu innahum lakadibun. Allah mempersaksikan bahwa orang-orang munafikin ini dusta dalam pengakuan mereka. Orang-orang munafik ini dusta pada janji-janji yang mereka janjikan terhadap orang-orang Yahudi. Karena mereka orang yang paling penakut. Orang-orang munafikin paling takut mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para pendusta. Allah mengatakan di ayat setelahnya, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Kalau orang Banu Nadir ini diusir keluar dan keluar mereka dari kampung halamannya, mereka orang munafikin tidak akan ikut keluar. Tidak akan pergi bersama dengan orang-orang itu. Tidak akan mungkin. La haula illa billah. Justru mereka berharap tetap ada di kota Madinah dengan berpura-pura menjadi orang muslim. Bagaimana bisa mereka keluar? Mereka berharap dengan pura-puranya mereka ini tetap bisa langgeng hidup di kota Madinah. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. Allah memastikan bahwa mereka ini tidak akan menolong orang Yahudi. Kalau orang Yahudi betul-betul keluar, mereka tidak akan keluar bersama dengan orang-orang Yahudi. Dan seandainya pun Banu Nadir ini diperangi, dihabiskan, mereka tidak akan pernah mau menolong orang-orang Yahudi ini. Masya Allah. Baik. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhu la yuwallunna al-adbara thumma la yansarun. Seandainya pun diperangi orang-orang Yahudi dan mereka ikut serta berperang membela orang-orang Yahudi, niscaya orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang paling dahulu lari dari peperangan. Baik. La yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Kemudian mereka tidak pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inilah perangai mereka orang-orang Yahudi. Persekongkolan, kedustaan. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Baik. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Sungguh mereka sangat takut terhadap kalian, wahai orang-orang mukmin. Orang Yahudi dan orang munafik ini sebenarnya ketakutan mereka terhadap orang-orang beriman itu lebih besar ketimbang takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. La haula illa billah. Ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Takutnya sangat ketimbang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum muslimin dididik untuk tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafuhum khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut terhadap mereka. Akan tetapi hendaknya kalian takut hanya kepadaku jika sekiranya kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Jadi mestinya orang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena mereka tidak beriman, ya akhirnya takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Rasa takut mereka sangat kuat, sangat besar dalam dada-dada mereka terhadap kalian. Ketimbang takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Demikian itu karena mereka tidak paham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut akan iqab adab Allah Subhanahu wa taala. Baik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i jidur. Orang-orang Yahudi sebenarnya mereka juga adalah orang-orang penakut, pengecut. Barakallahu fiik. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i jidur. Mereka tidak akan memerangi kalian wahai orang-orang mukmin. Ya, ini orang Yahudi tidak akan memerangi kalian. Keluar. Berhadapan-hadapan. Illa fi qura muhassanatin. Kecuali berada dalam kampung yang terbenteng. Yang memiliki sur. Memiliki pagar tinggi. Masya Allah. Awmi warai judur. Atau mereka memerangi kalian dari belakang tembok. Mereka tidak mau berhadap-hadapan. Berkelotik. Karena mereka tahu sesungguhnya Rasulullah dan pasukannya itu apa dan bagaimana. Jadi, mereka tahu dari Taurat yang mereka pelajari. Bagaimana senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Adapun kekalahan yang pernah terjadi itu adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk umat ini. Dan sekaligus sebagai pelajaran untuk seterusnya sampai hari kiamat. Bahwa kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala hanya datang ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasul-Nya. Orang-orang munafik ini barakallahu fikum, orang-orang yang penakut, pengecut sesungguhnya. Orang Yahudi juga demikian. Di peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah dengan mereka, mereka senantiasa perang dari belakang benteng. Penaklukan Khaybar yang merupakan daerah yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dari satu benteng ke benteng berikutnya, benteng berikutnya, benteng berikutnya, sehingga semuanya ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita tentang kondisi hati mereka sesungguhnya. Baik. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Peperangan dan permusuhan di antara mereka sendiri sebenarnya sengit. Nah, perebutan kekuasaan di tengah-tengah mereka, perselisihan di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi itu luar biasa. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Sekali lagi, permusuhan yang ada pada mereka itu sangat besar. Baik. La haula illa billah. Karena mereka tahu apa yang akan mereka dapati nanti di hari akhirat dan kecintaan yang sangat besar dalam hati mereka terhadap kehidupan dunia. Sehingga mereka takut mati. Barakallahu fiikum. Akhirnya perseteruan antara mereka sangat kuat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Baik. Kalian menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang bersatu, padahal mereka adalah orang-orang yang bercerai-berai. Ba'sum bainahum syaddah sabhum jami'a wa qulubuhum syaddah. Dalika bi'annahum qawmun la ya'qilun. Yang demikian itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Tidak mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kama alladziina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Kama alladziina min qablihim kata Allah Subhanahu wa taala, kama alladziina min qablihim qariban. Perumpamaan terhadap orang-orang Yahudi ini persis sama seperti apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy yang baru saja terjadi. Ya, ini di Perang Badar. La haula illa billah. Dan yang lainnya dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala rasulnya, dari kalangan Yahudi lainnya, dari Banu Qainuqa. Kama alladziina min qablihim dhaqu wa bala amrihim wa lahum adzabun alim. Mereka telah merasakan jeleknya akibat kekufuran mereka, penentangan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka telah merasakan di dunia ini bagaimana mereka diusir, bagaimana mereka dibunuh. Barakallahu fikum. Kama alladziina min qablihim qariba. Belum jauh setelah kejadian ini, kejadian-kejadian sebelumnya, akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasul, kerendahan dan kehinaan di dunia ini. Dzaqu wa bala amri. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka di hari akhirat azab yang lebih pedih. Masyaallah. Kama tadi syaitan itu qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kama tadi syaitan, adapun orang-orang tadi, orang-orang Yahudi. Persis sama seperti kelompok-kelompok yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka. Adapun orang-orang munafikin kama tadi syaitan. Orang-orang munafik ini mirip-mirip syaitan. Iqala lil insani kufur. Ketika syaitan mengatakan, kau lakukan ini, kerjakan ini, tidak apa-apa, bagus ini, enak, nikmat. Lakukan kekufuran. Jadi, sama seperti orang-orang munafik ini. Jadi, kalian akan keluar. Kami akan bantu kalian. Kami akan membela kalian. Kalaupun terpaksa kalian keluar, ya kami juga akan keluar bersama dengan kalian. Dan kalau kalian diperangi, kami akan ikut membela kalian. Masya Allah. Jadi, menghasung untuk menentang Allah dan Rasulnya. Ini orang-orang munafik. Sama seperti syaitan. Bagaimana syaitan? Syaitan menghasung orang-orang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memerintahkan mereka untuk berlaku kufur. Maka ketika mereka telah berlaku kufur, dia pun berlepas diri. Sama seperti orang-orang munafik ini. Jadi, mengajak orang-orang Yahudi untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika barakallahu fiik, orang-orang Yahudi betul-betul menentang Allah Subhanahu wa taala dan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berlepas diri, angkat tangan. Jadi, oh, kami tidak masuk-masuk, kami tidak ikut campur. Padahal mereka yang mempromosikan, mereka yang propaganda كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. طيب maka ketika orang itu sudah melakukan kekufuran, kemaksiatan, syaitan pun berlepas diri. Jadi berlepas diri di dunia dan berlepas diri nanti di hari akhirat. Baik. Kama tala syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari engkau, sungguh aku takut sangat terhadap Allah rabbul alamin. Baik. Ini yang dilakukan oleh syaitan dan seperti ini pula yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mengajak orang untuk kufur, mengajak orang untuk berlaku maksiat. Ketika orang sudah berlaku maksiat, dia pun angkat tangan. Dia pun berlepas diri. Wala haula wala illa billah. Maka ini pelajaran kita, barakallahu fikum. Pelajaran untuk kita, jangan mengikuti perangainya orang-orang munafik dan jangan mengikuti perangainya orang-orang Yahudi. Jadilah kita orang-orang beriman, yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ketaatan, menunaikan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhkan diri dari berbagai macam larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun amal saleh di atas ketauhidan. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di hari akhir. Karena kalau tidak seperti ini, maka hina di dunia, hina pula di hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.